Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله malam ini kita kembali dikumpulkan dalam majelis ini, majelis yang merupakan kajian rutin kita. Mengkaji panduan mudah mengurus jenazah. Pembahasan kita sudah sampai pada tata cara menyolati jenazah. Kita dalam mempelajari empat takbir dengan posisi berdiri yang merupakan rukun sholat. Nah, dan disunahkan kadang-kadang yang sesekali bertakbir 5 kali sebagaimana telah datang dari Nabi SAW, bahkan telah datang akhbar dari Ali bin Abi Thalib bertakbir sampai 7 kali, itu maksimal ya, tidak lebih dari 7 kali. Baik, kalau kita pelajari pula hukum mengangkat kedua tangan saat takbir. Adapun mengangkat kedua tangan, yakni setinggi bahu atau ujung atas telinga, ini hukumnya sunnah. Pada takbiratul ihram ini ijma'. Adapun takbir kedua, ketiga dan keempat masalah khilafiyah, tetapi yang kami tarjih di sini disunnahkan mengangkat kedua tangan berdasarkan hadis Ibnu Umar yang melakukan itu dan memiliki hukum hadis marfu yang berasal dari Nabi SAW. Kemudian kita sudah masuk juga pada pembahasan takbir pertama, yakni detailnya ya, itu tadi globalnya. Nah, ya intinya yang namanya sholat dan sholat jenazah itu adalah sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik. Berarti pertama diawali dengan niat itu amalan hati, ingat niat amalan hati, amalan kalbu ya, bukan amalan lisan ya. Lisan itu untuk zikir, untuk membaca, adapun niat itu amalan hati. Jadi tidak disyariatkan melafadzkan niat apapun termasuk niat untuk sholat ya, hanya di hati. Dan ini sudah kita bahas perbedaan pendapat antara ulama apakah rukun atau syarat, yang kami tulis di sini rukun ya, tetapi tampaknya jika dibahas sebagaimana telah disampaikan lebih tepat dianggap syarat. Yang jelas sama-sama menentukan sahnya amalan. Nah, karena mendahului amalan. Niat dulu kemudian beramal. Tetapi eksistensi niat harus dipertahankan, sudah dibahas. Eksistensi niat harus dipertahankan selama sholat. Jadi tidak boleh ada niat membatalkan sholat. Ya, harus dipertahankan eksistensi sampai selesai. Eksistensi niat harus dipertahankan sampai selesai. Tayyib, diawali dengan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau ujung atas telinga seperti ini. Ya. Atau seperti ini. Nah, telah disampaikan ada berapa tata cara. Ada tiga yang terkait dengan takbir, yakni bersamaan mengangkat Allahu Akbar. Selesai takbir, tangan sejajar dengan bahu, ujung-ujung tangan sejajar dengan bahu. Atau jika kita mengamalkan sejajar dengan ujung atas telinga, berarti Allahu Akbar. Setelah itu langsung bersedekah. Tata cara yang kedua, mengangkat tangan dulu, dipasang dulu setinggi bahu atau setinggi ujung atas telinga. Setelah terpasang seperti ini baru bertakbir Allahu Akbar. Kemudian langsung bersedekah. Yang ketiga, takbir dulu diselesaikan Allahu Akbar, kemudian mengangkat setinggi bahu atau tidak setinggi, langsung bersedekah. Jadi setelah takbir itu, jadi setelah mengangkat kedua tangan itu, tangan jangan dijulurkan kembali ke bawah. Jadi tidak dijulurkan ke bawah kemudian bersedekah, enggak. Langsung setelah diangkat, diturunkan, langsung bersedekah. Gitu ya keterangan ulama. Naam. Kemudian secara global tata cara bersedekah sudah kita pelajari juga. Ini juga disunnahkan diamalkan secara bergantian, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Nah, adapun meletakkan ada tiga tata cara. Pertama, meletakkan di atas punggung telapak tangan kiri. Yang kedua, meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Kemudian yang ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan bawah, ya, ujung jari. Tangan kanan tidak boleh melewati siku batas, ya, terjauhnya di siku, jangan melewati siku. Nah, karena yang masuk dalam hadis, kemudian hadis yang telah disampaikan hanya ini. Nah, kemudian menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan, yaitu menggenggam di bagian telapak tangan kiri, ya. Jadi tidak melewati pergelangan. Ini yang lebih dekat kepada hadis mazhab Hambali, tetapi mazhab Syafi'i juga tidak keluar dari makna hadis, yaitu genggaman di pergelangan. Nah, di pergelangan. Adapun menggenggam lengan seperti ini, menggenggam lengan seperti ini tidak ada dalilnya. Menggenggam lengan tidak ada dalilnya. Kalau hendak bersedekah, yakni di bagian lengan, meletakkan tangan kanan di bagian lengan, maka letakkan, jangan menggenggam seperti yang tadi jelaskan tadi. Adapun menggenggam, hanya menggenggam telapak tangan kiri, ya, tidak melalui pergelangan, tidak melebihi pergelangan atau persis di pergelangan, ya. Dan yakni di pergelangan lewat sedikit ke ujung lengan, enggak apa, mazhab Syafi'i masih masuk dalam makna hadis. Tetapi yang lebih tepat tidak melewati pergelangan. Ya, itu yang ada dalilnya dari Nabi SAW. Sekarang lanjut, bersedekat dengan salah satu tata cara tersebut dilakukan di dada. Pembahasan berikutnya, bersedekat dengan salah satu tata cara tersebut dilakukan di dada. Nah, apakah begini atau begini kalau mendekatkan ya, atau menggenggam atau begini di dada. Ini menurut pendapat yang terbaik. Menurut pendapat yang terbaik di dada. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaukani, Al-Albani, Al-Uthaymin, dan guru besar kami Al-Wadi', Muqbil Al-Wadi'. Jadi tiga imam di zaman ini memilih pendapat itu, yaitu memilih pendapatnya itu Al-Albani, Al-Uthaymin, dan guru kami Syekh Muqbil Al-Wadi'. Kemudian di masa lalu juga dari negeri Yaman, salah satu imam dari negeri Yaman itu Asy-Syaukani. Baik. Hal ini berdasarkan tiga hadis dhaif, tiga hadis lemah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mendengar kalimat ini muncul pertanyaan, kok dalilnya hadis yang dhaif? Dalilnya kok hadis yang lemah? Nah, nanti akan dijelaskan. Kenapa ini tetap diamalkan padahal hadisnya dhaif? Nanti akan dijelaskan. Yang terbaik dari ketiga hadis itu, ketiga hadis itu tiga-tiganya dhaif. Tiga-tiganya lemah, tetapi yang terbaik dari ketiganya dengan kelemahan yang ada padanya, yaitu yang kelemahannya paling ringan, adalah Mursal Tawus rahimahullah. Hadis itu kan ada sanadnya sedikit. Anda perkenalkan tentang riwayat, misalkan ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau Sunan Abi Dawud. Al-Bukhari meriwayatkan dari syekhnya. Ya, syekh itu meriwayatkan dari syekhnya. Dan seterusnya nanti sampai pada tabaqah, sampai pada tingkatan ya. Jadi tabi'in, atba'ut tabi'in, pengikut tabi'in, tabaqah muridnya tabi'in, dari tabi'in, misalkan dari sahabat, dari nabi. Nah, ini bersambung. Jadi sahabat dari nabi itu bersambung. Ya, misalkan Muslim ya, begitu juga Muslim seperti atau Abu Dawud dan yang lainnya yang mengarang kitab sunnah hadis, begitu dia meriwayatkannya dengan sanadnya dari syekhnya, dari syekhnya, dari syekhnya, sampai pada tingkatan ya murid tabi'in, dari gurunya tabi'in, dari gurunya sahabat, sahabat dari guru besar, guru sahabat nabi alaihissalatu wassalam. Nah, itu berarti bersambung itu jalur riwayatnya, sanadnya. Nah, riwayat yang terbaik ini dengan kelemahan yang paling ringan itu Mursal Tawus. Tawus itu salah satu dari kalangan tabi'in. Dia dikatakannya apa? Tabi'in, muridnya sahabat. Sahabat. Jadi dia bukan sahabat. Satu riwayat, jika tabi'in meriwayatkan dari Rasulullah SAW tidak melalui jalur sahabat, yakni tabi'in langsung kepada nabi pada periwayatan itu, ini namanya terputus, terputus di ujung sini. Karena tabi'in itu tidak berjumpa dengan nabi. Tabi'in muridnya siapa? Tabi'in itu muridnya sahabat. Jadi kalau tabi'in meriwayatkan dari Rasul, itu namanya putus. Putus di ujung. Itu istilahnya mursal. Itu namanya mursal dalam ilmu hadis. Jadi mursal Paulus dengan syarat hasan sampai kepada Paulus rahimahullah. Ya. Jadi dari bawah itu bersambung sanadnya derajatnya hasan sampai kepada Paulus. Tapi dari Paulus kepada Rasul putus. Di sini letak kelemahannya. Dan ini paling ringan kelemahannya dari tiga hadis ini. Keterangan lebih lengkap ada di catatan kaki. Bisa dibaca di situ, detail di situ. Ya, cukup panjang penjelasannya. Ya. Nah, menurut Al-Albani, gabungan ketiga hadis tersebut dapat saling menguatkan satu sama lainnya untuk naik ke derajat hadis yang hasan. Pernah disampaikan bahwa derajat hadis itu yang bisa menjadi dalil ada dua. Jika derajatnya sahih atau derajatnya hasan. Jika tidak ada kelemahan pada hadis, ya, minimal dia derajatnya dikatakan hasan. Jika ya rawi-rawinya penguasaan riwayatnya sempurna, ya tidak ada kekurangannya, maka disebut sahih. Nah, jadi jika dhaif tidak bisa jadi dalil, kan begitu. Tetapi ada kelemahan yang kelemahannya ringan. Ada kelemahan riwayat yang ringan. Jika ringan kelemahan itu digabung dengan hadis riwayat yang lain yang juga kelemahannya ringan, maka bisa saling menguatkan. Nah, itu. Nah, ini menurut Al-Albani, tiga hadis yang semuanya dhaif kelemahannya ringan. Digabung jadi satu, tiga digabung jadi satu, semuanya lemah, bisa menjadi hasan. Bisa naik ke derajat hasan. Diangkat ke derajat hasan. Berarti dijadikan dalil oleh Al-Albani. Oleh karena itu Al-Albani menegaskan sunnah ini. Karena beliau menganggap hadis ini bisa naik ke derajat hasan. Menurut Al-Uhaymin, hadis-hadis itu lemah. Ini pandangan yang kedua Al-Uthaymin. Hadis-hadis itu lemah, tetapi maknanya terdukung oleh hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi rahimahullah yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana an-nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu yada al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah." Adalah kaum muslimin diperintahkan agar setiap mereka meletakkan telapak tangan kanannya di atas tangan kiri dalam sholat. Ini yang telah kita lewati. Meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri. Bisa di atas telapak. Ya. Bisa di atas telapak tangan kiri, bisa di atas pergelangannya. Ya. Bisa di mana? Di lengan dengan bawah. Nah, bagaimana penjelasan Ibn Uthaymin? Sebab kata beliau, meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan bawah tangan kiri yang ditunjukkan hadis ini terasa cocok, terasa mudah diterapkan dengan bersedekah tiga hari. Jika ini hendak diamalkan, kemudian diletakkan di perut, kayak tegang. Kata kebawah ini, jadi seperti agak tegang. Apalagi jika dibawa pusat. Nah, ya, sekarangnya di sini. Nah, pas. Nah, ini sisi pemahaman, sisi fikihnya Ibn Uthaymin memadukan, mengkombinasikan hadis ini dengan tiga hadis yang lemah tersebut. Kemudian pandangan yang ketiga, guru kami Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, ya, Dan ini dari beliau, dari Syekh Mukbil, kami tanya langsung dengan diri sendiri. Ya, ketika kami belajar di Darul Hadis Damar Soada di Yaman, beliau mengajar di majelis dan menjelaskan masalah ini. Kami dengar langsung. Itu yang kami nukil di sini. Hadis dari itu kata beliau, menurut Syekh Mukbil tidak dapat saling menguatkan. Jadi Syekh Mukbil di sini tidak setuju dengan gurunya, yaitu Syekh Al-Albani, ketika Al-Albani berusaha untuk menggabungkan tiga hadis yang lemah itu kemudian diangkat menjadi hasan, yakni li ghairi, dengan penguat-penguatnya. Syekh Mukbil tidak setuju dengan itu. Menurut beliau tidak bisa. Tidak bisa saling menguatkan. Ya. Baik. Artinya kelemahan-kelemahannya tidak mendukung, ya. Agak berat, berat untuk saling menguatkan. Dan beliau mendukung kelemahan hadis-hadis itu, Syekh Mukbil mendukung kelemahan hadis-hadis itu dengan ucapan Al-Imam Ahmad yang memberi kebebasan antara meletakkan kedua tangan di atas pusar atau di bawah pusar. Jadi memang ada fatwa dari Imam Ahmad, itu pendapat Imam Ahmad, dalam bersedekah bisa di atas pusar, di perut, atas pusar atau di perut, di bawah pusar. Imam Ahmad imam dalam ilmu hadis. Ketika Imam Ahmad memberi kebebasan di atas pusar atau di bawah pusar, itu berarti Imam Ahmad menganggap hadis itu lemah. Itu dijadikan pendukung oleh Syekh Mukbil untuk mengatakan tidak bisa dinaikkan derajatnya ke derajat hasan. Kendati demikian, terakhir beliau Syekh Mukbil tetap memilih bersedekah di dada. Jadi Syekh Mukbil meskipun menganggap hadis-hadis itu lemah, tetapi tetap memilih bersedekah di dada. Dan itu amalan beliau ketika sholat selama kami berguru kepada beliau. Ya, kami melihat beliau sholat selalu begini, selalu bersedekah di dada. Dan beliau juga menegaskan pada majelisnya itu, kami memilih bersedekah di dada. Ya. Namun beliau tidak mengingkari, Syekh Mukbil tidak mengingkari orang yang meletakkan kedua tangannya di perut bagian atas pusar atau bawah pusar. Nah, begitu. Adapun mungkin yang mengikuti Al-Albani, yang mengikuti Al-Albani mengatakan hadisnya hasan, hadisnya hujjah, berarti sunnahnya di dada, kemudian mengingkari orang yang meletakkan di perut, di bagian atas pusar, bawah pusar. Tapi Syekh Mukbil mengatakan kami tidak mengingkari, karena beliau mengikuti Imam Ahmad yang menganggap hadis itu lemah. Tapi secara amalan tetap yang terbaik di dada. Tetap yang terbaik di dada. Tadi ada sisi fikihnya Ibnu Utsaimin tadi sudah disebutkan, perintah Rasulullah SAW dalam sholat meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri, ketika diletakkan di atas lengan cocoknya di dada. Nah, mudah. Ya. Memang kalau di dada itu kelihatan lebih serius. Hah? Kalau di bawah apalagi di bawah pusat cenderung kelihatan seperti santai gitu ya. Nah, gitu. Tapi ada dari Imam Ahmad tadi sudah mungkin ya bebas bisa di atas pusat atau bawah pusat. Tapi yang terbaik Allahu a'lam di dada seperti itu. Yang terbaik di dada Allahu a'lam. Nah, setelah itu, ya setelah bersedekah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat atau surah Al-Fatihah yang disunnahkan diawali dengan membaca ta'awud dan basmalah. Disunnahkan diawali dengan membaca ta'awud dan basmalah. Membaca Al-Fatihah pada sholat jenazah adalah rukun. Baca Al-Fatihah rukun menurut madhab Ahmad, Ishaq, Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm Al-Dhahiri. Pendapat ini yang dipilih oleh As-Syaukani, As-Sun'ani, ini dua imam di masanya di negeri Yaman. Al-Lajnah Da'imah yang diketuai oleh Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymin dan Muqbil Al-Waji'i. Syekhuna Muqbil, guru kami Muqbil Al-Waji'i. Ya. Baik. Perhatikan, sebelum lanjut menjelaskan dalilnya, mungkin ada yang terpikir, ya, ada yang berpikir, kok Al-Fatihah dikatakan rukun? Ya. Tetapi baca ta'awud dan basmalah, ta'awud sunnah, ya, basmalah sunnah. Nah, padahal kalau kita buka mushaf, nah, mushaf yang beredar, ya, cetakan Arab Saudi dan yang semisal dengannya, itu kan kalau kita buka surah Al-Fatihah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Ya, ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, menurut mushaf ini, dan ini riwayat Hafiz, ya, An-Asim, yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim menurut riwayat ini adalah ayat pertama, artinya bagian dari surah Al-Fatihah. Berarti bacaan Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan riwayat ini, mushaf ini, rukun, wajib, karena ayat pertama. Ya. Ayat ketujuhnya itu sebagaimana di mushaf, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu agak panjang ayat ketujuhnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi disambung bacanya karena itu satu ayat menurut mushaf itu tadi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sementara kita di sini, kami di sini mengatakan basmalah hanya sunnah. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ayat ini setelah disepakati, setelah disepakati bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dalam Al-Quran, setelah disepakati bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat, jadi semua Bismillahirrahmanirrahim yang kita dapat di mushaf itu ayat semua. Tetapi selain Al-Fatihah, sebenarnya selain Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim pada surah-surah yang ada itu bukan ayat pertama. Jadi itu adalah pemilah. Jadi jika hendak masuk ke surah yang baru, maka dimulai Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ayat pertama. Kecuali surah apa tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat di mushaf, surah At-Taubah. Kemudian khusus surah Al-Fatihah diperselisihkan. Apakah Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama atau pembuka seperti surah-surah yang lainnya? Menurut riwayat Hafiz Al-Asy'ari ini, Mushaf Uthman yang ada, yang ada di tangan kita, yang beredar, Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Yang mentarjih riwayat ini, yang pendapat ini bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, berpendapat bahwa baca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib, dan ini sesuai dengan mazhab Syafi'i. Itu yang membuat terkadang di suatu masjid di negeri ini, karena notabene-nya tahunya mereka mazhab Syafi'i, kalau kita jadi imam kemudian kita tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, terkadang sebagian orang yang fanatik ribut. Tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, dia khawatir imamnya tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, berarti tidak sah Al-Fatihahnya, kan begitu, tidak sah salatnya. Itu. Hah? Bisa dimana ya? Mazhab Ahmad dan yang lainnya, jumhur, mayoritas ulama, ya, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim hukumnya hanya sunnah. Artinya ini sejalan dengan riwayat yang lain bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Dan ini yang benar. Yang benar, Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dari surah Al-Fatihah, tapi ayat terpisah, pembuka, seperti surah-surah yang lainnya. Dalilnya pada hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Rasulullah meriwayatkan dari Allah taala, Allah taala mengatakan bahwa Allah taala membagi Al-Fatihah, ya, dibagi na'am, kemudian ayat-ayatnya, yakni kemudian Allah taala mengatakan, jika hamba-Mu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, aku mengatakan hamba-Ku memuji. Jika hamba-Ku membaca ar-rahmanir rahim dan seterusnya. Pada hadis itu Allah tidak mengatakan jika hamba-Ku membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak disinggung bismillahirrahmanirrahim pada hadis itu. Menunjukkan bahwa ayat pertama dan adalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua, hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa Nabi alaihissalam pada sholat jahriyah subuh, maghrib, isya, tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, dibaca sir, berbisik. Yang dijaharkan oleh Nabi langsung alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim dan seterusnya, bismillahirrahmanirrahim dibaca sir, tidak dijaharkan. Jika bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari surah Al-Fatihah, mestinya Nabi juga akan menjaharkan seperti alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim seterusnya sampai akhir surah, jika itu bagian dari surah Al-Fatihah. Ya, dan itulah yang kita pilih. Ya. Salafiyun, mereka memilih, rata-rata memilih mazhab ini, dan itu juga yang kita dengar kalau kita mendengar imam-imam di Arab Saudi, di Masjid Haram, di Masjid Nabawi. Mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, kan begitu. Ini mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Di sana memang mazhabnya yang ada di sana itu mazhab Hambali. Dan ini sudah dinukil tadi bahwa yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim hukumnya hanya sunnah, ini jumhur ulama. Bisa dipahami masalah ini. Nah, jadi jangan diimbau, beda sama di mushaf. Nah, baik. Berdasarkan ini, berarti cara membacanya adalah, ya, setelah Bismillahirrahmanirrahim, ini pembuka. Jika salat Yahya berarti kita baca sir. Kemudian ayat pertama Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayat kedua Ar-Rahmanirrahim. Ayat ketiga Maliki Yawmiddin. Ayat keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima Ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenam Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ketujuh Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faham ya? Yang memilih Imam Syafi'i, mereka akan menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, itu dianggap ayat pertama. Kemudian ayat ketujuhnya apa tadi? Mereka akan membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dijadikan satu. Dan itu dianggap ayat ketujuh. Antum perhatikan saja jika sholat di masjid-masjid dan di negeri ini rata-rata mazhab Syafi'i seperti ini. Paham ya? Nah, agar paham khilaf yang ada. Barakallahu'alaikum. Nah, kembali kepada penjelasan bahwa Al-Fatihah rukun, dalilnya adalah satu hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat yang sah bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Muttafaq alaih. Salat jenazah adalah salat yang masuk dalam keumuman makna hadis ini, bahwa tidak sah salat jenazah seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Yang kedua, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Abdullah bin Auf, ia berkata, "Shallaitu khalfa bin Abbas radhiyallahu anhuma 'ala jinazatin fa qara'a bi Fatihatil Kitab wa zada An-Nasa'i wa suratan wa jahara hatta asma'ana." فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ قَالَ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. Jadi Thalhah bin Abdullah bin Auf meriwayatkan, aku salat di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menyalati suatu jenazah. Beliau yang Ibnu Abbas membaca surah Al-Fatihah. An-Nasa'i menambahkan pada riwayatnya dan surat lainnya. Perhatikan. Riwayat An-Nasa'i ini dalam kurung. An-Nasa'i menambahkan pada riwayatnya dan surat lainnya. Dan surat lainnya selain Al-Fatihah. Ini akan kita pelajari nanti, bahwa setelah baca Al-Fatihah pada sholat jenazah, setelah baca Al-Fatihah disunnahkan baca surah setelahnya, tetapi surat-surat pendek, yang pendek, wal 'asr, ya, qul huwallahu ahad, atau qul a'udzu birabbil falaq, atau inna a'tainakal kautsar, yang pendek-pendek, atau beberapa potongan ayat, 1, 2 atau 3 ayat yang pendek, jangan panjang-panjang. Nanti kan kita pelajari. Karena salat jenazah itu, ya, dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala syariatnya, diperingat, ya kan, sudah jelas kan, ya, agar cepat selesai. Makanya pada salat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada tasyahud, ya. Tidak, dengan diperingat. Jadi ini lanjut kelanjutan riwayat An-Nasa'i, ia menjaharkan, yakni mengeraskan suara hingga kami mendengarnya. Dan Ibn Abbas ketika mengimami itu menjaharkan bacaannya. Menjaharkan bacaannya. Tatkala ia usai dari salatnya, aku memegang tangannya, kata Thalhah. Aku memegang tangan Ibn Abbas dan menanyakan hal ini. Yakni, kenapa Ibn Abbas menjaharkan bacaannya pada salat jenazah? Dijawab oleh Ibn Abbas, aku menjaharkannya, mengeraskan suaraku, agar kalian mengetahui bahwa hal itu adalah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Sunnah Nabi maksudnya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan An-Nasa'i. Perhatikan, sebenarnya bacaan Al-Fatihah, bacaan surat setelahnya, begitu pula nanti pada takbir yang kedua salawat dan seterusnya sampai akhir, itu semuanya dibaca apa? Sir, ya kan? Imam, makmum atau salat sendiri, salat jenazah dibaca apa? Sir. Ibn Abbas di sini sengaja menjaharkan, tujuannya apa? Untuk mengajarkan kepada tabi'in, mengajarkan kepada para tabi'in, ya, murid-murid dari kalangan tabi'in, agar meriwayatkan ini dari Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi Ibn Abbas sengaja menjaharkan supaya mereka tahu tata cara salat jenazah itu seperti ini. Jadi bukan berarti kemudian di selalu menjaharkan, disunahkan menjaharkan setiap sholat jenazah, karena sunnahnya dibaca sir, baik sholat jenazah di malam hari maupun siang hari. Nah, sama saja. Kemudian hadis yang ketiga, nah, dalil yang ketiga, mungkin waktunya sudah habis. Ya, sudah ya. Nah, nanti akan dijelaskan tentang sunnah. Penjelasan perkataan Ibn Abbas mengatakan agar kalian tahu bahwa ini sunnah Nabi. Maksudnya sunnah ajaran Nabi. Ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu ada yang sifatnya rukun, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah mustahab. Nanti akan dijelaskan bahwa sunnah dimaksud ajaran Nabi maksudnya rukun. Nah, barakallahu fikum. Untuk sementara ini, tadi penjelasan agak panjang pada pembahasan surah Al-Fatihah. Ana sengaja menjelaskan ini agar kalian punya ilmu tentang ini. Nah, agar mengerti ya tentang dua makna yang berbeda tadi. Nah, sehingga mengerti jika terjadi khilaf ya di kalangan kaum muslimin dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Nah, kemudian sebelum kita akhiri, tadi dikatakan bahwa bacaan Al-Fatihah rukun bagi imam, rukun juga bagi orang yang sholat sendiri. Ya. Nah, nanti akan ada penjelasan bagaimana jika makmum pada sholat lima waktu. Pada sholat lima waktu, ya, baca Al-Fatihah bagi makmum hanya wajib, hanya wajib, bukan rukun. Artinya jika lupa baca Al-Fatihah atau tidak tahu hukum bahwa Al-Fatihah wajib dan dia tidak baca, rakaatnya sah dan tidak perlu diganti. Oleh karena itu, jika makmum mendapati imam sedang rukun, kemudian seseorang bergabung takbiratul ihram kemudian langsung rukuk, masih dapat rukuk bersama imam, masih sempat rukuk bersama imam, maka dia tidak perlu mengganti satu rakaat. Dia dapat karena hukumnya hanya wajib. Dia sudah tidak mungkin baca Al-Fatihah karena harus mengikuti imam yang sedang rukuk. Ya. Barakallahu fikum, nastafidu hadzal qadar, jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum.